Ketiga, isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Contoh kata tunjuk yang kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah ini dan itu. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk ada 6. Kata tunjuk ini untuk mudzakkar. Hadza, hadzani, haula'i. Untuk muannats. Hadhihi, hatani, haula'i. Kata tunjuk itu untuk mudzakkar. Dzalika, dzanika, ulaika. Untuk muannats. Tilka, tanika, ulaika.